Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fushul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal-pasal di dalam pembahasan sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah. Pada pertemuan kedua disebutkan oleh beliau tentang kelahiran Nabi SAW, nisbah Nabi SAW, kakaknya, ibunya, demikian juga kehidupan beliau sebelum diutus oleh Allah SWT. Demikian juga pertemuan ini, wahyu yang turun kepada beliau di bulan Hira. Kemudian juga beliau menghadapi cobaan, demikian juga para sahabat yang dinamakan kafir Quraisy. Demikian juga di antara mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian terakhir kita sebutkan setelah orang-orang Quraisy memutus hubungan dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, kemudian dibatalkan, kemudian Nabi SAW keluar ke Taif di tahun yang ke-10 Hijriah. Dan di tahun yang ke-10 setelah beliau diutus sebagai seorang nabi, ya tahun yang ke-10, berarti sekitar 3 tahun ataupun 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian kita akan sebutkan berikutnya Fasrun Suwarni Ibn Qasir Abul Fidha Umar Hamad Ta'ala Ibn Qasir Fasrun Al-Isra' Wal Mi'raj Wa Ardun Nabi SAW Nafsahu Ala Qabari Isra' Mi'raj Peristiwa Isra' Mi'raj dan Nabi SAW menunjukkan dirinya di hadapan para kabilah-kabilah, yakni menyebarkan Islam di hadapan suku-suku, menunjukkan dakwah kepada mereka. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah Isra Mi'raj. Terjadi perselisihan para ulama kapan Isra Mi'raj Nabi SAW. Sebagai Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Athir, demikian juga para ulama yang lain tentang masalah ini. Mula Nabi Mi'raj adalah 27 Rabiul Awal. Ya, tetapi mereka kebanyakan kita dapati kaum muslimin telah melakukan hari yakni Isra Mi'raj dan itu adalah bid'ah. Mereka meyakini Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Ya demikian. Di tahun yang ke-10 dalam artian sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ini ketika beliau umurnya sekitar 49 tahun sekitar itu. Berkata yang berkasir Allah Ta'ala wa usri abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi as-sahih dan diperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya. Itu yang sahih karena sebagian mengatakan rohnya saja. Dan benar adalah jasad dan roh badan semua itu dengan rohnya itu. Ya, demikian. Yang mengatakan bahwa itu adalah rohnya saja, ya, itu bersandar dengan riwayat yang disebut oleh Syarif bin Abi Namir, Wahm. Ini dia rancu pemahamannya waktu itu. Hadisnya dalam keadaan rancu, salah. Ya, jadi seorang yang thiqah, ya, rawi yang dia terpercaya ataupun yang hasan, yang biasa hafalannya, kalau kemudian salah menyelisih rawi yang lain dikatakan wahm, guncang, ya ini wahm, rancu. Salah, hadisnya salah. Yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, itu berdasarkan riwayatnya Syarif bin Abi Namir. Ya, yang benar adalah dengan apa? Dengan badannya dan ruhnya. Ibnu Katsir mengatakan bi jasadi as-sahih, dengan jasadnya. Min qawli sahabah wal ulama, dari ucapan para sahabat dan para ulama. Min al-Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah itu ke Baitul Maqdis, ila Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, yang ada di Palestina. Raqiban al-Buraq. Menaiki Buraq. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ini menaiki Buraq fi suhbati Jibril alaihi salam. Dengan ditemani oleh Jibril alaihissalam. Panas sana sana maka turun Jibril, demikian juga Nabi Muhammad SAW menaik buruk itu sama di sana di masjid Masjidil Aqsa. Wa amma bi abdil anbiya bi Baitul Maqdis fa shalla bihim, mengimami para nabi di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, ya, salat bersama dengan mereka. Ini demikian sebutkan terjadi perselisihan para ulama. Nabi SAW menyunati, yakni salat bersama dengan para nabi ini menjadi imam itu waktu berangkat, ya, sebelum berangkat atau setelah selesai Isra Mi'raj. Sebutkan yang benar adalah ba'da qudumihi, sebelum Yahya bin Abi Thalib, yakni setelah selesai Nabi melakukan Isra Mi'raj. Demikian. Ya, setelah selesai Isra Mi'raj kemudian mengimami para nabi ini di Baitul Maqdis. Kisah-kisah banyak, ada hadis-hadis yang dhaif yang menyebut tentang masalah ini, ya. Kemudian ini tentang buruk ini berupa kuda dan semisalnya. Kita hendaknya berpegang pada yang sahih saja. Maka di sini Nabi SAW pun mengimami para nabi di Baitul Maqdis, sholat bersama dengan mereka. Disebutkan Isra Mi'raj, ya, Isra itu dari Asra. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, ini perjalanan di malam hari. Mi'raj yaitu naik. Ya, naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jadi dari situ kalimat Isra Mi'raj. Ini berjalan, ya, di malam hari kemudian naik. Kemudian sebenarnya Ibnu Katsir, "Tsumma ulija bihi tilka lailah," kemudian dinaikkan di malam itu min hunaka ila sama'i dunia. Dari sana, ya, dari Masjidil Aqsa ini sampai ke langit dunia. "Tsumma lati taliha," kemudian di langit yang di atasnya lagi. Ini menuju langit yang dekat dengan dunia ini, di atas kita ini, kemudian di atasnya lagi. Tsumma salisah, kemudian yang ketiga. Tsumma ila lati taliha, kemudian kepadanya di atasnya lagi. Tsumma khamisah, yang kelima. Tsumma lati taliha, kemudian yang keenam. Tsumma sabiah, kemudian yang ketujuh. Langit ada tujuh, sab'a samawat. Wa ra'al anbiya fi samawat ala manasilihim, dan melihat para nabi di langit-langit itu di kedudukan-kedudukan mereka. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam misalnya sedang sholat. Sebutkan sholatnya bukan kemudian untuk ibadah, tidak, karena sudah tidak ada taklif, tidak ada lagi syariat lagi. Sudah selesai, sudah meninggal Nabi Musa. Ini disebutkan demikian beliau sholat. Tsumma urija bihi ila Sidratil Muntaha, kemudian dinaikkan menuju Sidratil Muntaha. Sidrah itu adalah sidr, pohon bidara itu kita tahu. Sidrah al-Muntaha yang paling akhir, yang terakhir. Ya, namanya Sidratul Muntaha. Yang dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Wa ra'a indaha, dan melihat di sisi Sidratul Muntaha ini Jibril ala surah alati khalaqahullahu alaiha. Ya, melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha itu dibentuk yang Allah menciptakannya atasnya. Mempunyai sayap-sayap di situ. Dan Nabi pernah melihat malaikat Jibril ketika turun ayat Ya Ayyuhal Mudatsir. Mempunyai 700 sayap, dengan menyebutkan 600 sayap, dan waktu itu memenuhi ufuk. Wa faradallahu 'alaiha as-salawat tilka lailah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu di malam itu. Demikian. Sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di tafsir beliau. Kita bisa panjang lebar itu membaca hal ini di tafsir surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Sebukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya zat yang asra memperjalankan hambanya lailan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi tanaman yang subur, demikian disebutkan dalam tafsir. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia dari tanda-tanda kami. Innahu wasabil basir, sungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yunazzihu ta'ala nafsuhu al-muqaddasah wa yu'adzimuha. Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya yang maha mulia dan mengagungkannya. Li'anna lahul af'al adzimah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai perbuatan-perbuatan yang agung, wal minan, dan pemberian-pemberian al-jazimah yang jelas, yang besar. Alati min jumlatiha, yang diantara pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anhu asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhuj dia demikian. Kemudian juga dari Masjidil Haram, yang itu adalah paling agungnya masjid-masjid secara mutlak, pahalanya adalah 100,000 dari masjid yang lain. Ke Masjidil Aqsa, yang dia adalah masjid-masjid termasuk yang mulia, yang ketiga. Wa huwa mahallul anbiya, Masjidil Aqsa ini adalah tempatnya para nabi-nabi. Fa usriya bihi fi lailah wahidah, maka diperjalankan di satu malam. Ila musafah ba'idah jiddan, di jarak yang jauh sekali. Wa raja'a fi lailatihi, kembali di malam itu juga. Masyaallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan itu berangkat di waktu yang cepat sekali. Sampai ketika kemudian orang-orang Quraisy diberikan kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar meyakini hal tersebut. Kemudian Abu Jahal ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, dipanggil. Ya, oh benar-benar kamu bilang seperti itu. Kemudian dibawa ke rombongannya orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Didatangkan untuk diejek. Kemudian Nabi menyebutkan apa yang beliau alami itu, ya, Isra Mi'raj, kemudian mereka pun tertawa. Pada di antara mereka mengecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar enggak kamu melakukan ini? Coba sifatkan kepada kami ciri-ciri Baitul Maqdis. Karena di situ ada orang yang pernah safar ke tempat tersebut. Maka kemudian Nabi lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan bentuknya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa itu. Kemudian Nabi pun menyebutkan pintunya, demikian juga jendelanya, demikian disebutkan. Kemudian orang yang melawan safar itu mengatakan benar yang diucapkan, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka tertawa, terbahak-bahak, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diejek. Ya, demikian. Ini semua bagi seorang yang beriman, semakin apa? Semakin yakin. Sebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di, wa huwa mahallul anbiya, itu tempatnya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam di jarak yang jauh dan kembali di malam itu juga. Wa arahumullah min ayatihi masdada bi hudan wa basiratan wa sabatan wa furqanan, yang semakin tambah seseorang itu imannya, petunjuknya. Wa hadza min i'tina'ihi ta'ala bihi wa lutfihi, ini termasuk benar-benar Allah memperhatikan dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Haitsu yassarahu lil yusra fi jami'il umurihi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan Nabi kepada suatu yang mudah di setiap perkara-perkaranya. Yani Allah mudahkan Nabi melakukan Isra Mi'raj. Demikian juga diberikan kepada hambanya itu kenikmatan yang melebihi orang-orang yang terdahulu, demikian juga orang-orang yang belakangan. Ini demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat dari Masjidil Haram. Walaupun sebagian mengatakan dari rumahnya Ummu Hanik. Dan di sini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram. Ibnu Hajar mengumpulkan beberapa riwayat tentang masalah ini. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika.